Oh, di dalam kalbunya yang bernama tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang paling berbahagia dan orang-orang yang paling kokoh jiwa. Tidak akan pelintas pelintut, lemar-lemar, maju mundur, ya, kemenyak-menyik, menjilat sana, menjilat sini. Licin lidahnya untuk menjilat ke atas. Kapalan tubuhnya menginjak ke bawah. Orang-orang yang sandaran tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kuat, lebih tegar daripada gunung-gunung yang kokoh dalam menghadapi berbagai macam situasi dan ancaman. Ini bulan memang sangat membutuhkan keikhlasan dalam menjalani. Bayangkan di bulan Ramadan ini kita disuruh meninggalkan yang boleh, bukan meninggalkan yang haram, meninggalkan yang mubah. Bayangkan sebuah negeri di barat sana pernah bikin peraturan jangan minum minuman keras sebelum mengendarai kendaraan. Atau secara garis besar, jangan berminum minuman keras, hindari biar sibuk. Susahnya setengah mati. Ini ada sekelompok orang satu bulan penuh meninggalkan yang dibolehkan, bukan meninggalkan ya. Ya, ini dari pembentukan yang luar biasa. Seandainya bapak-bapak ini diperintahkan oleh presiden, belum tentu sekarang. Wahai rakyatku, kuasa Allah di siang hari karena utang kita sudah kebanyakan di sana. Bukan hanya konfrasi kuasa Allah tadi. Kalau cabai mahal, tanamlah cabai sendiri, wahai rakyat. Misalnya itu ya, misalnya. Ya, mau gak? Belum tentu mau. Tapi ini menarik kepada kita semua satu. Ini Bapak Ibu sekalian, kita sedang mendapatkan sebuah apa ya, kekuatan eksternal yang bisa membentuk kita menjadi manusia yang Allah bertakwa. Ini kalau bukan karena modal ikhlas dan kalau bukan karena ada kekuatan eksternal yang membuat tiba-tiba orang sedunia tidak makan, tidak minum, bahkan kan ada anak cucunya bilang gitu, "Mas, saya lapar." Dia nak lapar sampai nangis gitu kan. "Sebentar saya, ini kalau di luar bulan Ramadan melihat anak seperti itu disuruh mencuri pun orang tua pasti mau, asal anaknya tidak menangis gara-gara lapar, betul? Walaupun taruhannya harus mati berjuang, bapak-bapak pasti akan berjuang karena anak tercintanya, misalnya anak tercintanya Pak harus aku mau minum." Bapak bilang apa? "Sabar ya sayang, ini seandainya terjadi di luar Ramadan, apapun resikonya bakal dihadapi, asal anak saya jangan belum. Apa yang berhal kita sekarang untuk tidak korupsi, untuk tidak mencuri, untuk tidak nilai, untuk tidak bohong adalah perasaan satu yang pertama moral kepada Allah. Karena merasa diawasi oleh Allah SWT. Dan kedua, bapak-bapak sebetulnya senang diberikan kekuatan, begitu juga kita semua, ibu-ibu dan anak-anak sekalian diberikan kekuatan yang namanya ma'iyatullah. Allah sedang membersamai kita semua dengan semua situasi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Manfaatkan fasilitas ini semua untuk apa yang namanya lisa'ini farhatan farhatun indal fitur wa farhatun indal yuqa'i Rabbil Alamin. bikin target agar setiap aktivitas kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu yang terjadi, jamaah mungkin tadi bingung itu di mana ya, Imam Syafi'i bisa haram di siang hari, bisa haram di malam hari. Tahu gak dirinya apa? Para ulama mengulas orang-orang yang bisa saya bagi itu karena apa? Karena yakin dia bakal berjumpa dengan Tuhannya. Karena itu sebetulnya itulah orang yang khusyuk alladzina yu'minuna annahum mulaqu rabbihim. Maka kalau ada tema paling penting itu saya sampaikan pada kesempatan berbahagia pada hari ini, di momen lagi lah sekalian syuruh menjadikan kurang 9 syuruh nanti ya, di momen lagi lah dari awal lagi 3 menit seperti kalau pas-pasan masih syuruh ya. Bikin target minimal ajukan 2 pertanyaan pada kuasa. Pertama, apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa berjumpa dengan Allah? Dua, saya harus merasakan bagaimana rasanya berjumpa dengan Allah. Saya doakan kepada diri semoga cepat berjumpa dengan Allah di sisi dia. Ya Allah, cepatlah jemaah Allah itu berjumpa dan berada di sisi. Kalau berjumpa dengan fisik itu otomatis Tauhan amkarhan innalillahi wa inna itu sudah pasti. Tapi pertanyaan saya, dengan dosa yang begini banyak di mata, dengan dosa yang begini banyak di pertengahan, kita berapa banyak dosa yang masuk ke perut itu sih? Bagaimana kemudian otak kotor, perasaan kotor di bulan Ramadan masih saja jalan benar. Di bulan Ramadan masih saja liar hati. Belum tentu juga jalan hidup masih menyentuh yang diharamkan, melangkah ke tempat yang diharamkan. Ya Allah, dengan dosa yang berlumur di sekujur tubuh ini kira-kira sanggup gak berhadapan dengan Allah? Gak mungkin kita bisa bicara. Gak mungkin. Gak perlu ditutup mulut, saat itu juga sudah mengungkap dengan sendiri. Nah ini bulan dimana kita berbersih-bersih diri. Ini kesempatan kita untuk menjadi manusia baru, untuk melakukan perubahan-perubahan besar, lompatan-lompatan besar, lesakan-lesakan besar di bulan suci Ramadan seperti ini. Ya Allah, lakukan dua hal, target dua hal. Bagaimana caranya saya bisa berjumpa dengan Allah dan merasakan perjumpaan dengan Allah. Tadi sudah saya jelaskan bagaimana kita berjumpa dengan Allah. Satu, dengan qalbu. Qalbu semakin terang menatap nanti wajah-wajah Allah dan semakin lebih terang lagi tergantung pada dua hal. Ini sudah saya jelaskan tadi. Satu adalah zikrullah. Yang kedua tilawatul ciri-cirinya orang kobi itu terang, hebat, kuat itu satu sama lain itu tingkatan yang berbeda-beda. Berapa banyak asma Allah yang bersemayam di dalam kobi, berapa banyak ayat-ayat Allah yang masuk dan bersemayam di dalam kobi. Anta ja'ala al-Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina. Ini sebetulnya yang melakukan yang perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang fokus pekerjaan utama saya itu sebetulnya bukan badan, bukan perut yang menjadi fokusnya sebetulnya. Bu, siapa yang Ramadan tahun lalu pas lebaran berat badannya naik? Bapak-bapak deh, siapa yang setelah puasa berat badannya malah nambah? Ada? Nah, berarti sehat ketuanya. Tapi bukan berarti kalau berat badannya turun dia sukses. Bukan pula Tuhan, jangan-jangan ada bahagia itu. Susah gara-gara puasa. Bukan itu ukurannya. Ukuran puasa itu karena bukan pekerjaan perut sebetulnya. Bukan pekerjaan badan, baru terkait langsung rasanya. Sebetulnya pekerjaan utama sholat ini adalah ibadah qalbiyah. Amalan-amalan qalbiyah. fokuskan pada itu. Sebab orang-orang yang ingin berjumpa dengan Allah, yang paling dia takutkan ketika berjumpa dengan Allah adalah yaumatul sarair. Yaumatul sarair. Yaumatul sarair. Hari di mana semua rahasia yang kau sembunyikan di sini, tak semuanya. Tidak ada rahasia. Pada hari ini, pada hari itu, matamu akan diperlihatkan secara terang dan benderang. Ini semua dosa yang pernah kamu lakukan. Dan pada hari itu kamu punya satu kata yang Allah sudah berjalan. Kamu pasti akan ngomong begitu nanti. Setelah matamu diperlihatkan kepada semua dosamu. Wa husyiyallahu bisumur. Semua yang kau pernah di dalam kamu dibongkar semua. Saat itu kamu akan melihatlah kita, melihatlah kita, lahir dari saudara, bukan dari bapa, tidak sah. Ini catatan apa? Ini catatan apa? Bisa sedetail ini? Tidak satu perbuatan sekecil apapun, perlihatkan disalahkan lagi. Kok bisa? Bapak ibu tidak akan pernah melihat auditor yang menceknya sampai yang tidak terangkatkan belanjaan yang tidak berbentuk barang itu betul-betul dicek semuanya. Tidak ada auditor itu yang bisa seperti itu. Bapak ibu sekalian tahu yang dibakar nanti di neraka bukan cuma barangnya yang nampak, tapi perasaanmu yang tak nampak ada apinya khusus. Itu api jenis apa coba yang bisa membakar perasaan? Kalau ada afidah, ada api, ada energi panas yang daya bakar menusuk jauh ke dalam kalbu dan yang dibakar oleh energi panas itu bukanlah elemen-elemen fisik daripada jantungmu, tetapi elemen-elemen abstrak berupa perasaan sombong, perasaan kebumpat, perasaan gila itu dibakar oleh api. Jenis apa kira-kira apinya? Yang dibakar itu yang abstrak. Apa ada mana? Tidak. Jangan lupa ngomong, karena fokuskan. Ibadah jasa dia terus. Tapi sebetulnya hanya arahkan daripada ibadah Alhamdulillah. Ingat, sebab nanti berhadapan dengan Allah jika ingin berjumpa dengan Allah illa man atawara yukalbin salim. Yang sukses puasanya, yang tinggi nilai puasanya, nanti ketika berjumpa puasa, ketika dia mulai membawa kalbu hati yang selamat dari syirik, selamat dari nifaq, selamat dari riya, selamat dari fusuk, selamat dari dosa-dosa itu semua, mereka lain berbahagia. Dan semoga semua jamaah nur dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan siam dan qiyam imanan wa ihtisaban. Allah menjaga iman dia semua wa yaruhu imanan wa ihtisaban. Allahumma ijal syahr Ramadan syahr siyamina wa qiyamina wa rukuna wa sujudana. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa rukuna wa sujudana wa tahassuna wa ta'abbuna wa tamim tafsirana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Selamat mendapatkan pahala umroh dengan sholat dua rakaat setelah ini, sholat sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.